ظهر منها وما فاتنا والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Kul ngucapu sirah Muhammad innama harroma angin pestine ngaramno mengharamkan keporok di pengiran ingsun Allah ngaramno atau pengiranku ngaramno al-fawahisha ing biro-biro barang sing jorok, sing tabu, sing ora pantes ayil kabagiro degese ing biro-biro dosa gede kajina kaya dene zina ma tegese perkara pasti fawahis ini dibagali ma tegese perkara zuhara kang pertelo apa ma minha saking fawahis sing haram sing ketok wa malan perkara gadona ingkang ora ketok apa ma ejah roha tegese ketarane fawahis atau fawahis sing ketara wa sirroha lang fawahis sing rahasia ini sami-sami haram wal ismalan ing kemaksiatan ayil maksiatan tegese kemaksiatan wal bahyalan ing kedoliman alam nasi ing atasi manusia ngelakoni kedoliman diwiri haki kelawan tanpa alasan sing haki waw tawi wiri haki ku azilmu jening kedoliman wa antus sirikulan yintong ngelakoni sirik sirakabih billahi klan Allah maing perkara lam yunazil kang ora nurono sapa Allah bihi kelawan ma bi isyrakihi kelawan nyekutokno ning Allah Allah ora nurono sultanan ing hujjah hujjatan dari ing hujjah argumentasi utawa alasan termasuk haramna wa antakuru lento ngucap sira kabeh wa antaku lento ngucap sira kabeh alwahi ing atase Allah ing atas nama Allah kowe ngucap to berpendapat ngatas nama no Allah maing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh min tahrimi ma bayane saking ngaramno perkara lam yuharram kang ora sing haramno apa ma wa wirihi lan saliyane tahrimi ma lam yuharram walikulli ummatin ajal lan setuhune iku tetep keduwe saben-saben umat di umat napa mawon ajalun utawi ana batas, batas ajal muddatun iki ana batas waktu. Fa idza sya'a mongkon alikane teko apa ajalun ajale umat la istakhiruna mongko ora padha iso dadi akhir saka umat ani sange ajal. Mas pirsa nunda saatan ing sak detik teng masa. Wala taqdimur lan ora iso maji saka umat alihi ing atase iki la ajal. Ya bani Adam ai bani Adam imma fihi tetep ing dalem imma iku ngomunune kit asarti au ing iku menonon in asarti ya imma ing dalem majid al majid dadi kang cerita imma ya tiyanakum ana kalane teko kum ing sira kabeh sapa rusul sapa rasul mungkin sing ing sira kabeh ya kusuna kang iso cerita to kang nyeritakno sapa rusul alaikum ngatas sira kabeh subhanallah ayat ing pro-pro ayat itu rasul-rasul sing sering macakno utawa sing macakno ayat-ayatku, ayat-ayat bukti kehadirane Allah, bukti keberadaane Allah. Faman mongko disapani wong itakoi wedi saka man asyirka ing kemusyrikan. Wa aslaha lan nglakoni islah saka man, nglakoni perbaikan saka man, amal lan ing amale man. Fala khaufun mongko ora ana kuwatir mujid ali ing ngatasé man. Wala jumlah orang nanti manuyah januna susah-susah teman fil akhirat in dalam akhirat waladina atau mengakai tajabu kang mendustakan sop aladina bi ayatina ing pura-pura ayat ing sun wastak baru anha lang podo angkuh sop aladina ayatakab baru dikisi podo angkuh sop aladina anha jangin ayat falam yu'minu mengkora iman sop aladina bihaklan ayat ulai kau te mengkona-mengkona kabeib ashabun nariku penduduk neraka Rumu tayula ika fiha ing dalam nariku kholi duna iku langgeng kata iku kholi duna iku langgeng kata penikir kalau terangkan mulai ayat apa kul innama harroma rabbiyal fawahisha ma zuhara minhan apa wama baca terus ini kalau terangkan bahwa adanya setan itu kemudian diartikan karena ada dianggap melenceng orang itu melenceng lah jarani melenceng itu karena iman, ya. iman atau Quran atau hadis itu mendatangkan aturan. Jadi sing tidak sesuai aturan dianggap napa? Melenceng. Lah sing dianggap melenceng dianggap anut dalane napa? Setan. Saat ini ayat itu secara detail dalam setan itu apa saja dimulai bahwa Allah itu mengharamkan beberapa dosa besar al-fawahis ayil kabair kazina baik dosa besar itu secara zahir kata zina mata ini tiang dan sebagainya maupun dosa besar secara batin misalnya kita ngalami syirik khofi atau ngalami kebencian orang mukmin yang sampai akut atau apa itu sini wa makasam. Terus wal isma wal bahya biwari khat termasuk maksiat-maksiat kezaliman wal bahya biwari nama terus syirik dan sebagainya terus wa antakulu ala Allah ma'ala ta'ala yang kalau pikir ya dan ini harus jadi perhatian ya. Sebetulnya bolak balik iman itu masalah aturan ya. Kalau balik malah ini ya. Masalah iman itu bukan sekedar masalah akidah bahwa kita meyakini kulhuwa wawu ahad Allahu somad itu namanya akidah mahdoh, akidah yang terkait dengan Tuhan. Tapi iman, ya, bahwa semua Rasul itu membawa iman itu identik dengan aturan. Satu nomor, aturan. Misalnya orang menjadi halal dengan ajnabiyah, dengan perempuan itu kalau ada akad nikah. Sehingga kalau yang tanpa ada akad nikah, itu dikatakan zina. Disama-sama nikmati perempuan, yang satu dikatakan halal, yang satu dikatakan ya, inti dari halal karena sesuai aturan asal usul dikatakan haram karena tidak sesuai aturan. Nah, mulai kalau ini pas ngaji teng Bojonegoro cerita selama ini orang mentafsirkan tanah kaku tanah salufa ini mubahin dikumut umam sampai akhir dia sing aram wakabim berjari kanji nabi kue nekao lan terus di anak kue nasi nekah lan di anak tanah kaku nopo tanah salufa fa ini mubahin dikumut umam mergaku ku bangga nak umat ku akeh ono itu masih banyak mengartikan nabi itu bangga nak umat ku akeh kualitas ora kualitas oleh gerudu-gerudu kakek itu nama kula pribadi ya untuk banyak hal atau dalam konteks tertentu mungkin arti itu benar tapi saya yakin ada arti yang pasti benar di lain arti itu ya. Di luar arti itu ada arti yang pasti benar. Artinya kita bertanggung jawab saat ketemu Tuhan. Gini ku Nabi ngintikan dimulai dari tanah kaku. Kamu silahkan melakukan nikah. Tanah salu, terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan. Terus ditutup, fa'inni mubahin dikumul umam. Karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kue pun nikah, itu harus ngangkat derajatnya si tiang, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Dia sampai kalau jeneng dalan-dalan, boleh sitok bapaknya pirang-pirang. Ibu rong kere wes jatuh. Bapak itu ndibu, bapakmu ya akeh. Karena tidak ada tanah kaku. Jadi dengan tanah kaku itu berarti nanti terjadi tanah salu. Nah tanah salu lewat sing tanah kaku menjadi fa'ini mubahin bikumul umam. Itu urut Nabi ngendikan tanah kaku, tanah salu, fa'ini mubahin bikumul. Nah sebab itu awal daripada bangsa ini bermartabat itu dimulai cara kawinnya sudah benar, yaitu hubungan lelaki dan perempuan dimulai dengan aturan, yaitu dengan nikah. Dengan nikah maka anak kita bermartabat, yaitu punya bapak, punya keluarga. Nah kalau sudah demikian sabda Nabi kelihatan benar, yaitu fa'inni mubahin bikumul umam. Saya bangga terhadap umat itu. Artinya apa? Wal bahya biwairil haq. Termasuk kezaliman adalah dimulai misalnya banyak keturunan tanpa lewat apa pernikahan. Itu yang mendolimi anak yang tidak ikut dosa tahu-tahu dia tidak bermartabat. Hanya karena ibunya selingkuh, ibunya zina. Itu ya wal bahya biwairil haq. Itu ya itu tadi. Aturan-aturan yang salah, perilaku-perilaku sosial yang salah. Itu semua masuk kategori wal bahya biwairil. Termasuk penyesatan lagi adalah itu tadi. Kita misalnya sebagai tokoh mentemakan sesuatu yang Quran tidak mentemakan. Itu ya termasuk wazawiya birohat, termasuk kesesatan. Misalnya begini, kados ngaji kula wingi ini. Karena kita terlanjur besar sebagai tokoh nasional, entah atas nama apa, itu kemudian menjadi kubu-kubunan. Orang bela si A atau menentang si A, orang berani mati demi si A atau berani mati ingin membunuh dia. Kemudian agama ini bergeser dari aturan Quran hadis, ADART ini Islam di Quran hadis itu, bergeser ke ADART ormas atau parpol atau apa saja. Lah ironisnya ini yang dipegang betul oleh umat Islam, padahal mereka sebetulnya punya ADRT di luar itu dan lebih prinsip, yaitu Quran Allah hadis. Kulon punya sejarah kelahiran para firqoh dan trennya itu ya termasuk bahaya firqoh, akhirnya menjadi kesesatan. Ya kasus ini kulon matur saat ya, saat Quran ya, datang dengan ngendikan inna ja'alna syayatina awliya alilladzina la yu'minun, bahwa setan itu berkawan dekat dengan orang-orang yang tidak beriman. Terus Nabi ngendikan la yajnizani hina yajni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wong zino, saat zino mesti imannya sedang gak nemplek, mesti imannya sedang lepas. Wong nyolong, saat nyolong imannya sedang. Karena tidak mungkin menurut Tuhan, menurut agama, orang sedang iman kok melakukan perzinahan, orang sedang iman kok melakukan pencurian. Karena tidak mungkin dua hal yang berlawanan ini menjadi satu. Yaitu normal saja. Tapi kemudian ada mazhab yang berdasar ayat ini juga hadis ini yang mengatakan kalau begitu setiap pendosa besar atau yang melakukan dosa besar hukumnya wis ora mukmin. Songko natijah kesimpulan hukum era mukmin dihalal darah. Lah kelompok ini jenenge kelompok khawarij. Jadi dengan seenaknya membunuh Sayyidina Ali, membunuh Muawiyah, membunuh sahabat-sahabat yang dianggap wis kafir. Mereka melakukan itu so gede. Lah fatwa ini yang menyesatkan, sampai sekarang menyesatkan. Berapa ribu, berapa juta umat Islam terancam karena fatwa itu. Karena di internal umat Islam sendiri kemudian terjadi percekcokan, beda pendapat yang karena atmosfer pendapat itu menjadi darah tidak berarti. Halal darah ya halal darah ya halal darah. Itu ya termasuk wazbahnya biwariha. Sebab itu Nabi ngendikan masalah besar umat ini itu dimulai dari ulama yang saat fatwa itu salah. Itu fa'afto biwari ilmin fadallu nabwa wadah. Mereka fatwa tanpa ilmu fadallu nabwa wadah. Makanya sesat dan apa? Menyesat. Itu tadi kayak kita ini polemik tentang KB. Ada kiai yang mengatakan KB itu haram karena membatasi umat Nabi. Padahal Nabi itu bangga kalau umatnya banyak. Ada yang mengatakan halal. Mergo dalil wal yasal ladzina law taraku min khalfihim apa? Zurriatan bi afan khofa alaihim. Bahwa umat Islam itu harus merencanakan anak keturunannya biar nanti menjadi umat yang tidak lemah. Mergo rugen wis kere, anak loro kere, anak sepuluh luwe kere. Baik, pengiran ini tidak kayak Sri Mulyani hitung-hitungan matematika. Itu aja justru anak yang kayak ini sebagai perusahaan tanpa gaji karyawan. Paham gitu? Kan sakit mawon logikanya diwalik itu. Nak wis kere anak mau loro tambah kere terus. Tapi nak anak 10 kan wis cukup gue produktivitas jadi karyawan perusahaan. Nah, rasa itu malah tambah juga. Gue karyawan loro juga nak 10 gue nopo juga. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya jumlah banyak dengan apa kemiskin. Tapi kemudian fatwa-fatwa tentang KB itu halal atau haram menjelma itu tadi, menjelma anarkis. Kalau ini menangis dari ini bodoh ini teng Tuban wonten seorang kiai. Beliau itu karena rasional ngalalo KB. Nah, teng daerah kula ora pesek kata teng model-model ini ngoten iki kiai-kiai model anarkis. Dan itu didono tenan mbek kiai sing setuju nak, sing mboten setuju nak KB halal. Kiai itu ana teori musyrik. Sing ana mau KB, sing ngalalo KB wong musyrik tok, wong sing ra iman mbek rezekine pengen. Jadi teori rasional tentang efisiensi diartekno ora percaya mbek tegire pengeran. Wong teori ini sederhana nak rugen lho, anake loro wae kere, sepuluh luwe kere. Sakjane kan yo rasional biasa. Tapi darah lagi ayat kita ini menurut jenis musrik, jenis orang tak akal sebab kan ekstrim. Wong saat kita dia anak itu kan akhirnya kan raniat raniat gawe wong larat. Dipanjer ra iso ngempet ngono tok. Ora niat tapi nyeng sarana apa? Nah. Saat itu anak sithik iku yo ora niat nantang kekuasaane pangeran. Yo ora kepengin nolong teman-teman ngono ae. Artinya kan ya sederhana sekali. Tapi kemudian di ekstrimkan itu bertaruh masalah iman. Nah, itu termasuk fatwa yang menyesatkan. Ya, mulanya kalau nyuwun tentang jamaah beriki, ya, jangan sampai kalau setuju fatwa ini Qurais Shihab. Qurais Shihab itu beliau saat nulis tafsir dengan banyak polemik itu, beliau di akhir tulisannya ngendikan, jangan pernah kamu mengatasnamakan Quran kemudian memurtadkan pihak lain, atau mengatasnamakan Quran kemudian mengkafirkan pihak lain. Beliau itu kan belajar lama di Mesir, dia itu trauma dengan fatwa-fatwa pengkafiran pihak lain. Misalnya begini, sekolahku menangi polemik torekan sama gurunya. Misalnya begini, orang-orang salah yang faham ilmu astronomi akan mengatakan orang naik bulan itu mungkin, meskipun mereka baca hadis bahwa rembulan misalnya sisama isalisa, sisama erobia. Tapi banyak kiai-kiai yang masih ekstrim, munggah bulan muham, gembulan nenggone langit ketiga. Jibril dan Nabi Muhammad kowe munggah ngelih rakaruan, prosedur yang ngelih rakaruan. Wong biasa kok munggah pelang-pelang. Jibril kang ngelih, Nabi Muhammad kang ngelih, kudu nganggo prosedur. Kok wong liya munggah napa? Hanya karena menafsirkan bahwa bulan itu fisama'i salisah, fisama'i robiah. Memang betul ada keterangan hadis bahwa bulan itu fisama'i salisah, fisama'i robiah. Tapi masalahnya kan si kiai itu kadang bayangkan bahwa yang artinya sama itu ya benda padat. Benda padat entah itu dari tembaga, entah dari besi, pokoknya gerak-gerak ketabrak pesawat Iran hancur. Nah, yang bisa munggah ya untuk terowongan khusus di panitani Jibril, Mikael, bayangannya mesti begitu. Mereka sudah tidak mau belajar lagi. Andai kan mereka belajar lagi, tentu kata sama itu tidak se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu. Coba teman baca misalnya ayat Kasajarotin toyibatin asluha sabitu wapar uhan apa? Bisama. Contoh kalimat toyibah itu kaya uwit sing berkah. Yaitu uwit kurma. Asluha sabitun akar-akarnya sabidun, maksudnya sabidun fil ardi tumacet ning bumi, istilah pengiran wapar uhan apa? Bisama. Cabang-cabang ekor mau bisama. Artinya sama ya mutlakul hawa saja. Paham ya? Sama itu mutlakul hawa. Sesuatu yang di atas kita, istilahnya Quran dan apa? Asama. Dan itu masih banyak lagi istilah-istilah sama begitu. Misalnya anjala minas sama'i apa? Ma. Yaitu ya sama. Mega atau mendung yang menjadi asal usul hujan itu istilah Quran ya sama. Anjala minas sama'i apa? Ma. Nah, berarti yang mengatakan orang naik bulan ini mohal karena mengartikan hadis bulan di langit ketiga itu kan ada subjektivitas. Dia bayangkan langit itu kayak bayangannya dia, yaitu dari benda padat yang susah ditemukan. Tapi punya ironis. Ironisnya itu tadi, dia mengkafirkan orang yang meyakini bahwa munggah bulan itu mungkin. Wah, kok darahnya munggah bulan mungkin, itu kafir. Mergo ora padha mek hadis itu. Padahal hadis itu diarani rapodo mergo nganggo tafsirane piyam. Iku rapodo terus kafir-kafiran model kelompok-kelompok sak niki aliran-aliran sak. Wong NU kafir murtad. Mergo tahlilan. Nah, lili wong mati iku bid bidah. Terus waktu la bidah ten apa? Dolalah. Terus waktu la dolalah ten. Ya kayak itu kan. Hanya karena kita tahlilan saat wong mati kemudian dihukumi bidah. Efek dihukumi bid'ah, dihukumi dolalah. Efek yang terus kita difonis berkulah dolalatin finna. Ya itu kayak begitu. Subjektivitas para ulama, entah ulama kelompok mana saja, itu yang menjadikan mudah takfir, mudah saling mengkafir. Itu yang tidak dimaui Pak Qurais Shihab. Itu tidak sehat, tradisi begitu itu tidak sehat. Misalnya kalau kita beda mengatakan aku rasa cocok, ya sudah gitu aja. Aku rasa. Lainnya baik kalau ulama sinau kitab pirang-pirang lain buatan senang atau kok itu yang lu hukumnya biye kus, kalau biku yang biu hukumnya biye rapi biye, nggak tahu ya bawa bawa biye hukumnya rapi biye. Ngomong Quran itu haram loh zina selingkuh boleh yang corak-corak yang ekstrim-ekstrim, nggak bisa cilek-cilek buen rapi bawa. Lain memangnya itu tadi. Saya tak cerita di sini bukan berarti saya bela kelompok NU atau kelompok Sunni dan Saya pernah ketemu salah seorang Wahabi yang meyakini bahwa tahlilan orang mati itu bid'ah. Dia bilang sama saya, Pak Barak, mana dalilnya kalau Rasulullah itu ditahlili? Andaikan tahlil itu benar, berarti Nabi itu kan ditahlili 7 hari. Carikan satu hadis yang menunjukkan Abu Bakar Umar nahlili Nabi nanti seminggu. Wah, mater. Tak tahu ingat. Maksud temanku, sahabat bukan nahlili Nabi, bukan larang nahlili Nabi. Loh enggak, maksud saya, kamu bisa membuktikan enggak kalau tahlilan terhadap orang mati itu tradisi para sahabat. Menyatanya orang-orang peringatan 7 hari kematian Nabi, 40 hari dari bapak nyawa Nabi, terus haulnya ganjeng Nabi. Dia tanya satu hadis itu. Nah, takutnya kan ekstrim, kan boleh ada hadis. Ya kalau tak ada, ya aku ya boleh ada hadis. Nah Nabi menghentikan, sorry, eksplisit, sorry. Sopo wonge nahlili wong mati hukume bid'ah. Sopo wonge matang kula dinane wong mati hukume bid'ah. Sopo wonge nyatuke wong mati hukume bid'ah. Aja hukum kias lho, yo hadise ngene iku persis ngene iku. Jawab dene, wah kalau gitu ya ada ada. Artinya yang aku lah yang ngadu lah, kalau gitu ya ada sama. Artinya kemungkinannya kan saya sama Anda sama-sama bodoh. Kalau sama-sama bodoh jangan saling menghujat dong. Bodoh pintunya sing rukunnya. Lalu kan ulama preman masih bisa guyon, saya itu masih bisa guyon, tidak terpancing emosi. Jadi sekarang kosong-kosong, sama-sama tidak punya apa. Jadi. Terus dia tanya lagi, lalu kenapa, lalu alasannya apa melakukan tahlil? Mungus matek, nomor, kok ditahlili, padahal itu tidak ada hadisnya. Lagi tak cek kok, lalu aku tak kok, aku tak kok. Lalu kenapa Anda protes? Wong protes model ini ku ira orang hadis. Apa Nabi yang tahu jawab? Nah, ono fenomena ini ki protesan. Aku gelar no hadis, nah Nabi jawab, nah ono fenomena nah di rumah si protesan. Wah ya dia ada ya berarti kosong kosong lagi. Jadi nak terus si cangkem melek orang baru. Ya memang enggak sama-sama enggak ada yang kepengen arusin tahlilan untuk kegiatan di bagi joget yang ngomong dan tahlilan itu. Ya daripada ya sudah saya katakan, saya itu berkali-kali melakukan tahajud, kalau lu mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar, karena manusia itu saat menghukumi tahlilan haram juga tahlilan gede-gede gak jelas, orang merungoknya musik ya gede-gede gak jelas, orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu hukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, boleh padangnya hati di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop? Mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton di klub. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak, sing gede-gede krono musik mau maksiat, sing gede-gede krono kalimat thayyibah mus musik. Kamu cek seneng nih, cek hobi nih, ngukumi wong sing sedang sholat. Mikir, itu sampai raina. Mikir, ngotot tuh. Ya tangan-tangan ya kuih bapak. Cek hobi ngukumi wong sholat ya bang. Ya kan gak adil kan, kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik. Sementara yang sama, hal yang sama dari hiburan ini klub negone tempat maksiat untuk dihukumi nova fase. Jadi sebab itu harus ada kesadaran bersama. Jadi kita ini tidak boleh ikhtak diwiri ilmu. Saya sendiri tidak akan mengatakan lagi dia mati sunat ibu tenaga. Wong kalau sering ketemu anak cucu nih Mbak Tim Asari itu yang dulu mondoknya sama saya itu yang cucu-cucu Mbak Tim kan banyak juga yang mondok kita. Itu beliau dulu itu ya anti tahlil terhadap orang mati. Makanya kalau sampean baca provokasi-provokasi ulama Wahabi, itu cara ngarang begini, sampean saya itu kan menangi polemik bin Bas. Bin Bas itu ulama populernya Wahabi dulu itu kan era sekarang kan Abdullah bin Abdullah sinten bin Bas. Kalau ulama Sunni populer saat itu kan Said Muhammad Alawi. Kebetulan saya banyak bisa mengakses dua beliau itu karena saya banyak berteman dengan santri-santrinya. Saat Sayyid Muhammad Alawi itu ngarang mafahim yajibu antusokha, faham-faham yang harus diluruskan. itu bin Bas nandini karangan mafahimnya Said Muhammad itu yang harus diluruskan. Jadi beliau ingin meluruskan mazhab Wahabi dari Wahabi dia ini baru nopo dilurus. Itu sama dengan periode Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dulu punya karangan kitab Tahafutul Falasifa, sesatnya orang falasifa. Kelompok yang membela falasifa mengarang sesatnya orang yang menyesatkan falasifa. Ya kok sak niki ngoten niku. Cara kowe sesanti, Gus Dur mbah Habib Rizik. Ya ora ono bare. Itu kan hal-hal gitu kan musiman, setiap angkatan tuh ada. Bang. Itu kan kayak sudah jadi trendsetter. Jadi orang jadi tokoh nak gak polemik gak keren. Pemenang saya nak polemik jumpa baris tambah keren. Lho barang keren-kerenan kok urusan iman bera iman itu dianggap guyonan akhirnya usah bertaruh napa? Iman. Kalau sering cerita tentang santri-santri kula, anggap baik aku nak salah. Iku yo ketok nak aku yakin nak pengiran sebenarnya ada. Nah aku lagi bener yang kebaya aku lagi soleh. Nah itu gampang, belum Islam itu bagaikan Joko Arab bener dianggap kafir. Nah bener dianggap sholatnya yang mesti ditongkol. Wah Islam lorok kabeh. Kita kan seneng nilai Islam yang lorok kabeh. Nah maksiat tawangannya kiamat. Nah to'at yang mesti ditongkol. Maksudnya to'at lah yang mesti ditongkol. Kadang yura ikhlas. Kadang yura kurang menetapi syarat ru. Itu jenis Islam lorok kabeh. Cara kula itu tidak Islam. Islam kok etrene cara kula yuri dua bikumul isra kalau yuri dua bikumul gusir. Pokoknya pangeran itu kalau sing gampang-gampang ae. Ora sing bulat. Ora sing bulat. Sama yang contohkan dalam dunia sufi itu begini. Dan saya sering merasakan, entah berapa kali sering merasa. Saat Anda melawan misalnya wong wedok wali ke tertarik ingin zina atau sampean hidup di kelompok orang yang banyak zinanya dan mereka berkeyakinan betapa nikmatnya free sex, sex bebas dan sebagainya. Anda melawan dengan murni fikih itu akan kesulitan. Masih sak kiai ruhena wis barwangan sate tetep ora zina tetep keberatan. Dan saat keberatan itu ngendikan hikam berarti Anda belum menikmati Tuhan. Kamu belum masuk kepada model agama yang yuri dua bikumul yusro. Bahwa Allah menghendaki kamu. Itu ada seorang wali punya trik begini. Jadi dia itu kalau malam itu munggah gunung. Ya wis gunung-gunung cilik sobat gunung. Ini nunggu nunggu nak lewati terus tunggu, nunggu orang wiritan dan pelopak pelopok itu. Ainal lazat, ainal muluk fi hadil lazat. Jadi ini nak nunggu lewati, ainal muluk fi hadil lazat. Mana raja-raja itu? Apa mereka bisa menandingi kenyamanan saya saat dengan Tuhan begini? Mana kenikmatan para orang fasik? Apa mereka bisa menandingi kenikmatan munajat saya dengan Allah? Mana kenikmatan para orang-orang zalim, orang fasik? Apa bisa menandingi lazat saya yang sekarang munajat dengan Allah? Jadi orang wiridan, pelopak-pelopak ini etal mulut. Ya, lazat. Itu nyaman sekali, saya itu berkali-kali ya, itu merasakan itu. Dan itu kita harus melatih. Melatih diri bahwa benar-benar ala bidikrillah tatma'innul. Sehingga saat mereka, gambarannya saat kue neng kota, misalnya duwe tonggo di klub dan sebagainya. Kalau sebenarnya asik asik dewi, kau ya asik dewi sujud ke pangeran. Jadi gak usah kamu lawan yang model pegi keselan. Kita punya dunia sendiri. Yaitu tadi dunia keasikan dengan Tuhan. Nah dunia keasikan ini ketika dijabat Tuhan itu sudah selesai. Makna kita sebagai mukmin sudah selesai. Karena sudah tidak merasakan keberhadiran Tuhan. Itu sing disebut nih hadis qudsi. Inna adna azabi alal alim an anzi ahala wa tamunajati. Siksa terberat saya terhadap seorang alim adalah satu, yaitu dia saya cabut nyaman munajat dengan saya. Jadi wong nak wis ora nyaman munajat dengan pangeran, itu siksa terberat seorang mukmin. Ya karena itu tadi, ternyata kita bisa melawan maksiat yang macam-macam. Kita ini hanya karena kalau asik dengan Tuhan. Kalau saya ditawarkan ini duit 1 juta karena duit itu syubhat atau haram, saya tidak terima. Tentu saya terus menikmati ya Allah, duit sedikit dimuncikap. Saya tanpa kaya juga sudah bisa syukur. Coba kalau kamu sudah tidak nikmati Allah, ini duit itu penting. Ya ira di duit ira melaku, berjuang orang ngomong duit ira apa? Ramelaku. Akhirnya kita salep pakai uang itu. Ya begitu wahai kata. Kami kalau balik ini. Jadi kalau setuju fatwa model Pak Presiden, ya, jangan sampai karena kita memahami satu dua ayat kemudian mentakfirkan kelompok lain. Jangan-jangan pemahaman kita terhadap ayat itu juga masih salah. Kayak tadi itu, kamu meyakini munggah bulan itu tidak mungkin hanya karena berdasar asama bahwa bulan di langit ketiga. Tetapi langit ketiga itu apa hubungannya dengan kemohalan? Itu kan karena kamu kadung ngertikan langit ketiga itu berbentuk benda padat yang bisa ditemu. Itu kan subjektivitas kamu. Ya jangan-jangan takdir kita itu kayak itu. Ya sama seperti begini, kayak itu. Kayak kelompok mengatakan nah lili wong mati itu dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap dulala. Kenapa tahlil bersama tidak kamu masukkan kategori hadis man dakaroni fi nafsi dakartuhu fi nafsi wa man dakaroni fi mala'in dakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan itu yang saya katakan saat saya ketemu orang Wahabi. Dia ngaku itu hadis sahih. Di Muslim, di Bukhari ada hadis wong sing eling aku dhewean, aku ya eling dhewean. Nah, wong sing eling aku secara massal ngendikane Allah, aku ya eling dhewe secara massal. Jadi gampangane nak kowe eling Allah dhewean, Allah nyebut dhewean. Nak eling di depan umum kados pas tahlilan apa istighosah kubro Allah ya zakartu fi mala'in sing khairin min. Lah kita ini enggak mengatakan tahlil itu terlanjur karena orang mati. Memang kita salah nih, ini fair saja gitu. Sebetulnya harus ada tradisi baru. Saat kita tahlil sampai tujuh hari itu sebetulnya jangan karena orang mati itu memang salah. Sebetulnya ya, zikir itu boleh sendiri, juga boleh bersama-sama. Kayak sholat itu boleh munfarid, juga boleh dengan secara jamaah. Memang kalau karena orang mati sampai boleh dalil, kiu tenang. Wah, sementak ngamak, kangelan tenang. Cuma untungnya musuh kita ya kangelan itu saja. Jadi ya itu tadi bergobodoh budu nih ya. Sajanya memang kita lah kesulitan nyari dalil. Lebih bebas oleh arah ekstrim. Ketika bebas nerangno wakulah bid'atin dolalah wakul dalalatin benar. Terus disarahnya diterangkan begini. Ungdur ilah Syafi'i, delok Imam Syafi'i oleh ngawur. Wong dekne utrimo mu imam. Wis jelas-jelas nabi ini muni wakulah bid'atin dolala. Tapi dia malah fakus sama bid'ah ila dolalatin wakasa nabi. Dia ini malah ceroboh utawa lancang darani bid'ah kono dolala khasa. Itu kan nantang nabi ini. Jadi berkatan ilmiah terus gitu ya kan. Dulu oleh sapi oleh kurang ajar. Wong nabi jelas muni wakulah bid'atin dolala. Kalau dia ini kos sama bid'ah ila dolalatin wah hasanatin wahada jaru atun minggu itu jelas lancang soko imam sapi. Kalau nak nuruti ngoten lah kitab-kitab yang di apa cekokkan sama paham-paham Wahabi itu kitab-kitab kayak itu tulisannya bin Bas yang kayak itu. Wong kula di konco sarang niku tenggene Arab niku betul Sawarikul Anwar kitab-kitab wiridan karangan Syekh Muhammad Alawi ora kitab wasilah. Oh, sekarang ada wilayah Balawi bin Sopo kitab wasilah. Ini mbak polisi Arab Saudi ini ku tidak-idak. Menghitau kulau ini santri kulau ini. Wah nak tidak-idak gak apa-apa Agus. Bareng digelendeng di imigrasi kulau disahadat sama malin ini. Orang yang tidak-idak kita apa ini? Digelendeng dengan kepolisian. Paham dengan imigrasi ya. Disahadat sama malin. Waduh Islam mulai lahir disahadat sama. Hanya karena harus dihukum syirik. Moga saya ini mau kita pasti. Wah, disahadat sama lain. Dia mulai tersinggung, ya Allah, jadi ini menurutku Islam mulai diri. Mungkin bisa mau mu'in, mau wadab, bisa mau jalalan. Saya Islam ini dicurigai, disahadat no. Ya mau coba, ya asyadu Allah. Wah, asyadu anna Muhammad. Umumat, enak. Nah, sampai yang cara konangan mau mana lagi, malah disahadat no, bolak-balik. Paham ya? Nah, itu yang masalah-masalah yang kalau terangkan bahwa jangan sampai kita mengalami apa wal bahya bihoiril. Jadi bahya bihoiril itu dimulai misalnya kita selingkuh. Itu termasuk bahya ala zuriyah. Anak kita enggak pede karena tidak punya bang. Sama seperti kita fatwa bahwa si A tidak mukmin itu yang menjadikan orang tidak bermartabat. Mergo dihukumi tidak apa mukmin. Itu termasuk bahya bihoiril. Pun kalau saya terusakan, ya bani Adam imma yaktianakum rusulun minkum yakusuna alikum ayati. Terus famanik takwa aslah apalah kufun alihim alam gahdan. Ngendikane Allah Bani Adam niku angsal jatah rasul. Sing rasul niku yaksuna alikum ayati. Ciri utama rasul niku sering nyeritakno keagungane pengiran. Iku lho balen malih. Ciri utama rasul niku sering nyeritakno keagungane pengiran. Yaksuna alikum napa? Ayati. Sesale crito kados ya kados wiridan-wiridane Nabi lan subhanallah wa bihamdi. Atata khalqi wa ridho nafsi rabbana lakal hamdu min samawati wa mil'ul. Arti, jadi ciri utama Rasul siap kusuna alikum nopo. Terus memiliki maksudi nafsiri famanit takwa aslaha falakofun alaihim alaum. Dan ini maksudi nafsiri famanit takwa asyirka sopo sing menghindari kemus. Dan ini pentingnya ngaji Quran. Menghindari kemusyrikan paling gampang adalah saat kita pakai Quran, pakai ayat yang sering dibaca nona. Ini itu kita mengenang kama badakum tahu supaya kue ramusrik atau raya itu gampang. Kue itu yakin zaman kue pertama digawe iku rambek sopo-sopo. Kue sok ben zaman mati ya rambek sopo-sopo. Karena saat kita wujud itu dewean itu Nabi Adam saat wujud dewean di pengiran. Apa yang musrik ambek sopo? Apa ria rambek? Enggak sok ben kowe mati ya matek dhewean. Walata dicitumu nafura da kama khalaqnakum napa? Awal. Jadi Quran ngajari wong gak musyrik, kowe iku ilingo. Walata dicitumu nafura da kama khalaqnakum awalan napa? Kowe iku zaman wujud ya dhewean, zaman mati ya dhewean. Lah nek dhewean apa antek mbek sapa? Apa musyrik mbek sapa? Sebab itu ajaran-ajaran itu kemudian harusnya menghilangkan semua selain Allah. Terus kula nanti lagi masuk di santri nak mata ya dewian. Sebelum di kisah pangeran ya dewian. Tak mungkin loh ya rukin tuan ini jadi pengacara. Aku masuk wani ngarep pangeran kayak punya ibu Albia. Kayak punya ZLBI advokat. Wong mesti nopo dewi. Sebab itu nengenya diterang no famanit tako asirka. Lewat di kemusyrikan itu dimulai bahwa kita secara akidah itu benar. Jadi kita yakin setiap saat bahwa kita urip dewi. Enggak mati ya nopo. Mulanya mendikannya Allah yang surat kafi samangka nayar juliko arobi fal ya'mal amalan apa sholiha walai sibtiba dari robihi apa ahad. Itu dimulai dari itu tadi logika-logika intelektual bahwa saat kita wujud di dirian, saat kita mati apa dirian, kama badakum apa tahu, itu yang disebut walaka jiktumu nafurota kama sholatnakum apa awalam arro. Bahwa kamu akan sowan saya sendirian sebagaimana kamu dulu wujud juga apa? Sendirian. Pun kula terusaken. Paman mongkote sapa ela hadra dikse ora wong siji ku azlamu iku luwih dolih. Mimman tinimbang wong. Iftara kan gawe-gawe sapa man ala wa ing ngatasi Allah, kajiban ing kedusta. Dinis berarti sariki kelawan nisbatno sarik. Napa nak wong di mitra duwe sekutu wal wala dilan nisbato anak ilahi maring apa ora ana wong dolen kaya wong sing nglakoni kemusyrikan au kadzdzabra utawa mendustakan sapa man fi ayatihi lawan ayat-ayat Allah ayul Qur'an iki sik Qur'an ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab ulaika sing ngono-ngono kabeh ya naluhum bakal merkoleh utawa bakal mekenani gumeng wong akeh. Yusi burung tegese mekenani rumeng wong akeh apa nasi burung moko bagiane wong akeh. Ayat burung tegese bagiane wong akeh minal kita bisa ning kita. Mimasa yang perkara ku tiba kan jendule sapa malah ing kedhi wong akeh silau sil mahfud ing dalem wah mahfud. Minar rizki sangi rizki wal ajali lan ajal wa huiri dari kalan saliane mungkun moko rakeh. Hatta idha jahat tiba nalikane teko gumeng alladina sapa rusuluna biro-biro utusan kita il malaikat si malaikat. Ya tawa kona lumeng kang podo mateni sapa malaikat lumeng wong akeh. Kalau mau kau podo ngucap sapa malaikat lagu maring wong akeh. Sing mati ini tidak terhormat tadi. Sing mati ini dalam keadaan sirik. Tapi tan krono bendas-bendas no atau krono meleh no. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Aina ma kunti kuntum ana sira kabeh tad'una nyembah sira kabeh. Tak bujuna diksi nyembah sira kabeh min dunillah sayang saliyane Allah. Kalau bodoh mengucap sopo ngake dulu anak, bodoh hilang sopo alihan. Jadi pangeran-pangeran gadungan, pangeran palsu hilang kabeh. Wah putri seilang sopo Aliha anak sayang kita. Falam narohu mengkorani ngali kita gumen Aliha. Wajah itu ala anusi. Lan podo nyekseni sopo ngake ala anusi mengatasi awak dewi nebo ngake idal mauti nalikane kematian. Anak mengkano kafirin. Anak misal tenung ngake kano no sopo ngake kafirin aku kafir kafir. Kala dawa sapa wa ta'ala lagu maring ngomong sing kabir yaumal kiamat ing den dina kiamat. Udhulu manjingo siro kabir fi umamin ing dalem jumlahi bira-bira umat. Ayo fi jumlahi umamin tegese ing dalem kelompoki bira-bira umat. Kau sekolah tanggut melebu sapa umamin kau bisikum sangi sebingi siro kabir minat jini sangi jin wal insilan ruso finaring dalam neraka. Muta'ali gondi dawa finaring uta'aluk di udhulu lawan dawa udhulu. Ulama jahulat semas hari mancing sopuk umat dan umat anara yang rokok. La'anat mongkong la'anati sopuk umat udara yang kelompok itu atau yang sedulur umat. Kelompok, sak kelompok atau sak model atau sak sedulur. Allah jikang kau biarkan sedulungi umat. Lidola liha kerana jadi sesate umat dia sebab uhtiha. Jadi ini sesate mergono sini satno diur-diur. Hatta idat daraku fiha jamiah. Sehingga nalikane podo kumpul sopok umat sing nyesatno langsing disesatno. Jadi talah aku, jadi podo kumpul sopok umat ngarep lan umat guri, maksudnya sing menyesatkan dan yang disesatkan. Fiha yang dalam nar jami'an halis kabian. Kolat mongkong ucap sopok ukrohum sopok pengikut-pengikut umat. Wabum te ukrohum al-adga ugro-gro pengikut. Li'ulah gumareng nopo pendahulu-pendahulu ini umat. Eli ajil la'ihim tegese maring tokoh-tokoh umat wahum al-mas'ulun sing gendut ngucape ngene permohonan robbana haula ya'tuluna robbana kusiran kita haula ite mongkon-mongkon kabeh adluna iku nyesatno sapa haula nak ing kita faatihi mongko kula aturi maringi panjenengan him ing haula azaban ing siksa diksan ingkang tikel-tikel e mudok afan tegese ingkang tikel-tikel menanari sanging roh. Sekolah jauh sapa wa ta'ala likul lindikun. Likul lindikun tetap kesih saben-saben suci. Mingkum sangi sirokab dewangi menang sangi mengak. Dikun utawi ono tikel-tikelan. Eh azab pun tekse sekso mudo apun kang jen tikel-tikel. Walakila tak lamuna tetapi orang ngerti sirokab. Dilihat iklan ya layak lamun bata ilan tak. Eh malikul lifarikin. Orang ngerti maing bagian sekso. Likul lifarikin maring saben-saben kelompok. Wakolat an ngucap soko ula gum soko kawitan kawitane umat li ukrohum maring umat sing buncit sing gurih. Famaka nalakum alina min fadlin. Famaka namun korana iku lakum kedui siro kabe alina ngatasi kita min fadlin sangking keutamaan. Berkali anakum korana satemi siro kabe utak turuna iku kabe siro kabe bisa berbina klan sebab kita. Di anakum tak turuna la anakum lo, li anakum lo min fadlin terus li anakum bisa berbina kan? Motor ya, buat itu nanti lain ya? Lam tak turun ya? Oh, li anakum lam tak turun ya? Dan kalau buat itu nanti lain ya, keliru berarti ini maksudnya ini nanti lain ya, li anakum lam tak turun ya? Lam tak turun ya? Kirang lam ya, sehingga buat itu nanti lain ya tambah ya. Li anakum krono sak temen sira kabeh ulam tak guru ora kafir sira kabeh bisa berdina sebab kita. Ya sembetan yang terlama ditambah li anakum krono sak temen sira kabeh ulam tak guru ora kafir sira kabeh bisa berdina kan sebab kita. Panah semua kote kita wa antum nas sira kabeh sawa unku kote. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu mari mu akhir fazukul aja. Fazuku mongko nyiki krono sira kabeh aja ke insikso. Dimas sebab perkara kuntung kang ana sira kabeh utak sibuna iku nglakoni sira kabeh. Punika kula terangno masalah iki kan dibalik menyangkut fadlu napa? Fadlu. Kula terangaken mulai dari beberapa periode ya. Biasanya iki eling-eling dari beberapa periode. Ada fenomena dosa atau kesalahan itu karena ada yang memulai. Fenomena dosa atau kesalahan itu tentu ada yang mulai. Begitu juga kebaikan, ada fenomena kebaikan atau tradisi kebaikan juga karena ada yang memulai. Nah dalam hal ini ikut atau mengikuti itu tidak harus ada kontrak atau ada kesepakatan. Yang penting ada man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajruman amila biya ila yaumil kiamat. Juga sebaliknya wa man sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizruman amila biya ila yaumil kiamat. Bon kula terangaken. Misalnya kados kula, kula punya tradisi seneng Quran. Siapa saja yang setelah saya seneng itu saya ikut dapat ganjaran. Begitu juga Ki Arwani, Ki dulu juga dapat. Kejelekan juga gitu. Ngendikane Kanjeng Nabi, tidak ada dosa pembunuhan kecuali Qabil ikut mendapat kiriman dosa itu. Karena awaluman sanal qatla adalah napa? Qabil. Yaitu pertama tradisi pembunuhan dimulai Qabil mateni sinten? Lah tapi pertanyaannya sekarang ya. Bagaimana kalau itu hanya lahir dari sebuah konsekuensi? Misalnya ngeten. Ini rada tegang tapi ora usah mbok rasakno, mungkin ilmiah. Kemudian wanita menjawab ini ngarepe pengiran. Misalnya saya sebagai kiai, entah karena perhitungan intelektual, entah karena perhitungan tren, terus saya mengakui demokratisasi. Jika saya mengatakan negara itu harus berasas demokrasi, di mana negara harus membebaskan warganya memilih agama apa saja, dan agama saja atas nama demokrasi tidak apa-apa. Misalnya begitu. Tentu karena saya seorang mukmin, ya tidak menghendaki bahwa orang Kristen kemudian menjadi benar karena asas demokrasi. Orang Yahudi, Konghucu tidak menjadi benar atas nama demokrasi. Tapi efek dari negara berasaskan demokrasi tentu menjamin keberlangsungan kekristenan, keyahudinanan, dan sebagainya. Dan itu mungkin bagi ulama yang satu, yang benar-benar pegang intab dina indawul Islam, tidak bisa. Pokoknya agama yang benar Islam. Demokrasi harus kita tolak karena itu berlawanan dengan satu pilihan Tuhan yang agama benar adalah Islam. Tapi kemudian atas nama sebuah zaman atau periode, tidak mungkin sebuah negara, apalagi yang majemuk, dipaksa ngakui bahwa agama harus satu. Nah, jadi pertanyaannya begini, ketika ada satu era begini, orang-orang yang pro demokrasi apa menanggung dosa saat orang tetap Kristen? Tetap Yahudi karena dijamin nopo demokrasi. Nah, ada pertanyaan ngoten panjang repot. Masalah-masalah yang terjadinya itu hanya karena konsekuen. Misalnya kowe di pilihan, wah anak kiai rano sing kuliah rano jadi dokter, dokter rak Cina kabeh. Anak Cina kabeh wong Islam digodoni ra roh. Akhirnya kiai banyak yang berlomba anak kuliah. Tapi efek kuliah kok pacaran. Kadang mulai bawa anak ra jelas. Kan waktu dua efek, rano sing kuliah orang Islam bintu kabiran jadi dokter. Nak kuliah ya pinter tapi ya ora karu karu. Lain ini kita kisah power ya, pilihan-pilihan saya mau diakibat nanti. Jadi itu tenggini kitab-kitab ulama Mesir itu pertanyaan kayak itu. Nak jelas-jelas membunuh karuan, dohir. Jelas-jelas baik kalau sholat karuan dohir. Ini yang mau sekedar konsekuensi. Itu termasuk ini rumah tenan. Termasuk pertanyaan sampai nak baca kitab-kitab karangannya tiap ulama sakniki. Ya tahu nak anbi. Pertanyaan sakniki misalnya begitu. Sama kalau baca di kitab-kitab sekarang karangannya ulama-ulama Mesir. Negara kadang mengalokasikan dana pendidikan. Ya sudah di APBN dianggarkan misalnya 300 juta untuk Banten. Lembaga pendidikan tentu ada yang Islam, ada yang kafir, Islam sendiri, ada Islam santri, ada Islam sekuler. Terus pendidikan sendiri itu ada yang murni ilmu kayak matematika, kayak IPA. Ada yang ilmu yang berhadapan dengan Islam, misalnya ilmu kesenian. Corok seniman, gambar orang itu tidak masalah, seni, artistik. Nah, corok hukum masalah tenang, itu awal. Jadi kan satu ilmu yang belum berhadapan dengan etika apa itu. Corong seni, wong wedok belum seru keindahan. Corong Islam dihukum. Nah misalnya terus anggaran negara itu dibuat dari sekolah kesenian yang efeknya termasuk gambar wedok-wedok atau paling enggak tidak mendabukan hal itu, tidak menganggap itu masalah. Nah kemudian ini pertanyaannya ulama Mesir, andaikan kita punya dua pilihan saja, kalau dana pendidikan diambil pesantren itu menjadi syubhat. Wae wong akeh kok sing nguasai pesantren. Tapi kalau kita tidak mau mengambil oleh negara kadung dilepas ya tetap diberikan. Nah, kadang diberikan sama lembaga yang lebih fatal. Misalnya lembaga itu yang mendidik kriminal atau apa, pokoknya yang salah menurut Islam. apakah mengambil kemudian menjadi wajib? Jadi kiai-kiai yang mau proposal tawari ilmu ini. Karena tidak ada pilihan. Itu tidak segala nyetan. Ada orang dahulu. Dan ini orang netral yang enak dirabi supir, ya bergaya supir, dirabi kiai ya bergaya. Nak dirabi supir, sing sawangane ra salat, engko ajaran anak-anak ya ra salat. Salat mari apa ra mari supir. Nak dirabi rukin, ya iso dijilbabi, engko yang ngajari salat, mergo bojone ngajari. Apa terus rukin wajib berpoligami demi ndadekno dekne berketurunan bersolat riya? Apa tetap ora wajib iku urusane dhewe? Dhewe-dhewe. Macam nak ditapak nang ngono pusing tenan. Kowe ngukumi ra wajib jelas-jelas ya akibat nak rambut rapi kowe ya akibate ngene iku. Kowe ngukumi wajib rapi wong bojo sito ora kelar rumah. Lha kula nate ditangkel teng ngoten. Teng ngene kitab Fathul Muin ana keterangan ngeten. Jika dalam kompetisi pemilihan lurah atau pemilihan apa saja itu yang kandidat orang dolim semua. Misalnya calon bupati sing papat dolim kabeh. Misalnya koruptor kabeh atau kriminal kabeh. Apa wong soleh wajib mencalonkan diri? Dia mergo nek wong dolim papat dolim kabeh sing sapa wae dadi kan berarti dipimpin wong. Padahal membiarkan wong dolim mimpin hukumnya ya dolim. Sebab itu wong soleh kudu ikut andil. Ini sampai tak cerita ini, kenapa para kiai Indonesia niku rata-rata ikut berkompetisi politik. Mulai zaman Mbah Hasyim Asy'ari dulu juga ikut Masumi. Terus era Gus Wahid, Masumi beliau jadi, menjadikan NU sebagai partai, sempat jadi Menteri Agama. Era Gus Dur ya politik lagi. Gus Dur sekarang jelas politik menang, katanya Jenny jadi politik. Tidak, saya bukan bela Gus Dur, sampai tak didona takbirnya di Mu'in. Di Mu'in itu ada keterangan, jadi ini fair, sama yang bisa dicari di Mu'in, di kitab Fathul Mu'in. Jika semua kandidat pemimpin itu dolim, empat atau tiga itu dolim semua, itu seorang soleh itu wajib maju. Karena kalau membiarkan yang dolim semua ini maju, yang soleh tidak ada, berarti yang jadi kan mesti wong. Misalnya di Indonesia yang maju, bandar narkoba maju, terus germo maju, sing sitok tukang woswoye rapi kabeh. Iku Mustafa Perukin wajib maju melok kompetisi. Ben ora kemungkinan wong saleh dadi pemimpin. Iku tenggene mungkin diterangno sing ekstrimnya itu ini. Iku sing mari dia itu nomor dua politik. Walau bebas lima, senajan tuh untuk itu kudu lima. Iku sing mari perkara ora takdir. Walau bebas lima. Meskipun untuk ikut kompetisi itu harus mengeluarkan uang, mengeluarkan dana. Lah itu di saat-saatnya juga mengeluarkan dana yang begitu dimasukkan riswah suap. Apa dihitung ya memang jenis jihad yang mesti diambalikum bagus itu. Lalu gitu ya, andekan sama pikir saja. Kita ya harus terima kasih, andekan di DPR itu tidak ada parlemen Islam atau parlemen yang mengatasnamakan Islam. Itu Indonesia keluar dari krisis moneter itu gampang sekali dulu tahun 97. Itu ada DPR yang nakal-nakal bilang Batam itu dikayakan Mako itu selesai, Bali dikayakan Hongkong itu selesai. Andai kan tidak ada DPR Islam, tentu cara menyelesaikan krisis itu murni nganggo teori kapitalis. Amerika kaya itu bukan murni karena pinter, mereka apa saja diuangkan. Sama hitung saja secara logika. Kalau Batam dimakaukan menjadi kota judi, satu malam berapa miliar uang yang berputar karena perputaran judi. Andai kan Bali di Hongkong kan atau di Hollywood kan atau di Las Vegas kan itu berapa miliar satu malam. Wong bisnis kondom itu menjanjikan. Sementara bisnis takbir rangarap menjanjikan. Lunda cari saja. Kita harus terima kasih sama politikus-politikus muslim. Meskipun saya justru kan ada politikus itu saya adil dalam hal ini saya adil. Soal orang partai Islam ketangkep selingkuh kan personal oknum. Artinya ya wajar orang yang selingkuh, yang diantai umur korang konangan-konangan itu yang ada jelas cara direktur Bank Mandiri yang cekal-cekal kita koi. Kenapa bapak dipenjara mantan direktur Mandiri? Karena bapak kriminal ya anda, ya karena ketahuan itu hukum kriminal. Tidak betul, ini kisah santri benar-benar. Saya hingga detik ini tidak ikut berpolitik. Tapi saya secara nurani ilmiah, ya, secara moral ilmiah itu tahu, hitung-hitungannya tahu. Andai kan tidak ada orang soleh yang terlibat politik, kayak Mbah Hasyim Asy'ari dulu terus Gus Wahid, sekarang Gus Dur mungkin setelah itu Jenny. ya kayak Pak Amin Yusril ya siapa saja, Pak Nasir dulu ya, banyak lah ulama dulu, Kiai Maskur dan sebagainya. Bahkan Kak Wali Songo sendiri berpolitik saat Kali Jogo, saat angkatan Sunan Ampel melawan Majapahit. Itu hitung-hitungannya pasti begitu. Andai kan parlemen di Indonesia itu semuanya berpikir secara kapitalisme, tentu cara menyelesaikan ekonomi misalnya Batam dikayakan Macau menjadi kota judi, Bali dikayakan Hongkong, Amerika tidak kaya gimana? Dari transaksi judi berapa miliar, berapa triliun, belum transaksi pornografi. Kowe adol siji pornografi kuwi iso suka, wong konter-konter HP sing jual pornografi kuwi iso suka. Orang-orang iso suka perkara bakul tas, tas. Berarti agama kan problem saja. Cara andekan kita berpikir secara kapital, karena sesuatu yang berbau agama tidak bisa diuangkan. Sementara yang berbau mesum bisa diuangkan. Sak suka-suka mubalek, suka Madonna. Kiai pidato mulai lahir sampai mati. Sampai Madonna konser suwengi. Itu duit akeh Madonna konser nopo. Suwengi. Kiai ini mubalek kondang mulai lahir sampai mati. Itu sampai konser suwengi ini Britney itu juga nopo. Artinya betapa mudahnya mengeruk uang dari sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan agama. Sementara tidak mudah mengeruk uang dari bisnis agama. Menjajal bisnis agama di bisnisnya kok kaji katerin menteri yang berjara tentang duit miliaran receh lah ya nanti lebih nopo penjara. Sementara yang togel bermiliar-miliar nanti sih ya udah aman-aman wah ya udah baik-baik. Nah sebab itu yang menjadi masalah kenapa para kiai-kiai yang khusus-khusus sekalipun itu rata-rata itu ikut terlibat politik. Memang ya, memang oleh sebagian orang boleh curiga bahwa itu karena uang, karena sebagainya. Itu sah, sampai curiga begitu, kadang ya tenang. Tapi kita harus tetap punya logika ilmiah bahwa secara hitung-hitungan rasional, kalau orang soleh tidak terlibat sama sekali, tentu wong dolim ini yang kuasa. Kalau yang dolim yang kuasa, negara dikelola secara paham kedoliman. Misalnya negara dikelola dengan saham kapitalis. Nah, dengan saham kapitalis gampang. Saat krisis 97 misalnya, ngapain susah-susah? Silahkan Batam dikaitkan Macau, Pulau Natuna dikaitkan Las Vegas, yang Bali ya, kayak Hongkong. Itu bisa sama itu. Kalau satu malam penjualan kondom bisa satu kontainer, terus berapa visa yang masuk, paspor yang masuk, terus berapa tingkat keluar masuknya pesawat, itu bisa dihitung. Dan itu bisa menyelesaikan masalah itu. Tanyakan sama pakar-pakar ekonomi, pemasukan di Hongkong terbesar karena Hongkong kota apa. Tanyakan orang-orang Las Vegas, Las Vegas pemasukan termasuk itu mergo adol salib atau adol judi. Orang Roma di subsidi Amerika, orang Roma di subsidi apa? Ya sama begitu. Sebab itu meskipun kita tidak berpolitik, kita harus mendukung siapa saja yang orang soleh yang menceburkan diri. Meskipun cara dukung kita tentu dengan kontrol. Itu di Dimuin itu ada takbir tori. Ketika semua kandidat itu golim, wajib ala soleh al ikdam. Orang soleh wajib ikut maju. Itu bahkan ditutup walau dibat lima, meskipun dengan itu harus menyerahkan harta. Di kasus Wali Songo Rien, Wali Songo itu setelah puncak beliau-beliau sepuh di Demak Bintoro ingin bikin negara Islam. Karena logikanya jelas, kalau saat itu andekan Wali Songo tidak bikin negara Islam, itu artinya rakyat terus, anak buah terus dari Majapahit. Konsekuensi dari anak buah atau rakyat, bisa saja Majapahit punya keputusan bahwa agama Islam adalah subversif. Resiko jadi rakyat terus kan bisa saja Majapahit, saat itu kan mayoritas, Buddha Hindu apa mayoritas, kita minoritas. Bisa saja Majapahit memutuskan sepihak bahwa Islam adalah agama subversif. Tapi kalau kita bikin negara, posisi kita kan bisa berhadapan-hadapan, nggak bisa didiktir apa Majapahit. Coba andekan parlemen itu semuanya berpikir kapitalis, terus pakai kriteria teroris ala model mereka. Siapa saja singgotan teroris, uang sing biasanya pakaian ini teror. Berhubung masih banyak DPR-DPR yang Islam, jubule sing singgotan dari teroris cowok PKS ya singgotan misalnya. Itu kan kemudian enak ngonor apa sih nopo? Teroris, jamaah tablet ya singgotan padahal ya nopo? Teroris. Karena itu tadi masih banyak orang soleh yang ikut ngatur frame negara, aturan apa? Negara. Nanti kalau ngasih tahu, kalau kocok-kocok, gue sendiri gue tendati dari politik. saya bilang saya tidak, saya pribadi tidak. Tapi atas nama hukum peke, memang harus ada orang soleh yang ikut terlibat puasa. Meskipun akibatnya ya situ. Saat Bintoro menjadi kerajaan Islam, periode Fatah Silah normal, periode Raden Fatah normal, angkatan anak Pangeran Pranoto dan Pranowo saat terusin untuk aran terus itu Wijoyo Aryo Penantang pun bentrok. Memang efek dari bikin negara ya gitu, dekat dengan Subhat, dekat dengan Wedoan, mulai dicek sejarah yang ingat. Tapi itu lebih baik ketimbang terus menjadi rakyat, kemudian oleh penguasa agama divonis sebagai subversi. Paham gitu belum? Sebab itu ya, gue balik-balik matur. Saat kita punya paham kemudian salah, itu apa termasuk dihitung menyesatkan? Jadi misalnya itu lebih paham, ulama wajib gak berpolitik. Terus dia akibat santri jadi kaum duafa, dia akibat apa ikut dosa? Ya kayak itu tadi. Saat kita menyetujui demokrasi, kemudian ada orang-orang yang tetap Kristen, tetap Yahudi, apa kita ikut dosa? Iku wau-wau alam. Iku sing ulama mesti jambak dene nakal rek jawab. Iku dene mau gawe pertanyaan, bagaimana hukum seorang ulama yang tidak menerima dana dari negara dengan alasan menjauhi syubhat. Sementara dia tahu secara teori kenegaraan bahwa dana yang kadung keluar tidak akan kembali lagi dan mesti dipakai untuk yang lain. Ya. Iku hukumnya piye saat kita tidak terima. Tapi yang jelas tidak ada fatwa yang wajib menerima juga. Bukan aku terus GRN. Nah cara pula adilnya ngeten deh. Yang pernah saya alami, adilnya itu begini. Misalnya kita jadi kiai kan bisa ngukur nih. Misalnya kalau jadi kiai kan bisa ngukur. Gus ini wonten duit saya kejuta saking Kabupaten Rembang kan dia pondok ini dengan misalnya. Kan kita bisa ngukur. Nah, kanggo pondok putenan sehat tau orang. Nah, bodoh-bodoh ramus di sehat, katanya pondok liau, singkarwan apa? Sehat. Ya memang harus melawan nafsu ini. Kalau yang jelas kalau pernah menang dalam melawan nafsu itu. Atau ke GRDW. Anggap baik sehat ya ditompok lah, itu kan terrepot. Sekolah juga begitu kan bisa mengukur diri sendiri. Misalnya sampai punya yayasan. Mengkat mengkis. Ada yayasan sing sehat. Daripada didakok kene malah diakibat udah. Atau dikaitnya sing apa? Jadi menerima itu kan tidak harus kita. Karena efeknya kalau tidak diterima, dana itu kadang keluar, dan kadang keluar itu untuk sesuatu yang lebih mandor. Paham? Itu yang disebut Quran, min adzizari kakatabna ala bani Israel anna lumangko talanaf sambigoyri nafsin faka'an nama ko talanatanoko jamiya. Womak ahyah faka'an nama ahyan natanoko jamiya. Karena salah satu kayak salah semua. Membunuh orang satu kayak membunuh orang semua. Ya itu tadi, kita salah dalam mengambil kebijakan itu punya efek secara massal. Begitu juga saat benar dalam mengambil kebijakan juga punya efek positif secara apa? Nah, kemudian ini peringatan dari dinan-dinan sebagai pemimpin itu repot menjadi pemimpin kalau sudah hitung-hitungnya istihad begitu. Kalau nanti jagongan sampai ADEG memang kesemarin nanti tanggal 10 cara gue manfaat dia Mekah dipimpin wong Wahabi, ambek Mekah dipimpin wong ahli sunnah. Modal ini rumah orang tenan. Maksudnya jenengan pentingnya ini nak dipimpin ahli sunnah. Ahli sunnah ciri utama ni uang lembek. Ini kuburan ya ape, apa-apa ya ape. Terus seneng jimat. Iku kiswah tak boleh diprotoli. Lain itu terus gantanya diangkik itu terus dia. Lihat ini berhubung wahabi merapat saya di masjid wakaba ya utok botok takbar ada di akhir ada di si umpok-umpok yang mimpin Mekah itu wong ahli sunnah roke nyibuk sakubil gua ke Mustafa di Tuhan lalu itu bener-bener tau takbar rudin orang kiswa itu tak takbar ya kok orang kita wong ahli neng kuburan itu nak oleh nyekel nanti digol mulai, lah itu malah takbir, mungkin suai bayu punya jalan nih. Artinya ya, ada hikmah tersendiri kata beliau, ada hikmah tersendiri. Arab Saudi dipimpin oleh Wahab, itu bengkak bayu orang protol, orang gobel tuh, bayu berkesibuan sih, di mana kok? Siapa? Itu satu. Terus kelebihannya orang Wahabi, dia itu sepaneng nerangkan hukum Islam. Nah, orang ahli sunnah kan orang lunak. Dikira-kira pokok yang mimpin yang kau itu ahli sunnah. Ada bocah patokan cekak, ya rapopo. Bocah pelantinan cekak, ya rapopo. GNO paling muni rapopo, agak popo tenang. WNO tidak ngerti. Orang sewan jibaban ya ada, keasan cekak ya ada, orang ngambil kawasan cekak ya ada. Damai. Nah kira-kira pokok ahli sunnah yang mimpin dengan Arab Saudi, mana itu terjadi mana itu? Kayak Turki kan ini apa ini? Nah saat, ya itu tadi balik ke kebijakan. Saat seorang pemimpin ngambil satu sikap itu pasti punya efek. Efek daripada pemerintahan sunni ya kayak gini. Pluralisme, jadi ya matanya beda-beda. Ada yang jilbaban, ada yang anti cadar, ada yang aku kawas ketat asal jilbaban. Terus macam-macam. Sedang kebel beda-beda, ada yang ngirim, ada yang buah, ada itu kan. Ya itu tadi ini masalah ijtihad pemimpin. Makanya ngendikane Nabi, seorang pemimpin itu susah, kudu wani tanggung jawab. Kulukum napa? Lah repot-repote malah ini kula cerita. Pemimpin nak salah ya dihitung di seluruh. Ini yang disebut Quran, mayat timingku Nabi Fahsyatin Mubayyinati yudhu ablahal agaku napa? Dikfek. Nak wong wedok biasa salah, disana kita. Tapi nak bujuni Nabi yudhu ablahal agaku napa? Dikfek. Nak salah dihitung karah? Kesalahan pemimpin itu ya akibat secara massal. Meskipun benerin pemimpin yang punya akibat secara apa? Pada sini laman kasus si Ahmadiyah Habib Rizik sampai Habib sampai Gusdur. Kalau sering kita apa ikhian cara jenengan bener di Habib Rizik sampai Gusdur. Tak jawab ngerti. Tapi ada apa ngono apa Islam dimulai Gusdur sampai Habib Rizik. Islam dimulai ke Quran hadis. Karena aku tidak tahu ngomong politik, mulai di sini alam hidup dengan Al-Quran dan hadis. Yang Islam dimulai ke Al-Quran dan hadis, orang hadis berizin sampai sini. Tetapi pertanyaan pula jawab. Tapi wajib tidak tahu itu. Mau kira tahu itu apa melibun rokok. Dibutin, karena tidak wajib jawab. Kita ini kadang memaksakan pertanyaan yang tidak wajib. Kita ini tidak perlu tahu persis yang benar, hadis berizin atau gusur tidak perlu tahu persis. Sehingga malah baik kan, karena kita tidak perlu tahu malah baik. Lagi ya, tak apa kadang masakan jawab. Sebetulnya banyak pertanyaan yang tidak wajib, sehingga jawabnya juga tidak wajib. Mulai termasuk Nabi Muhammad ngendikan, alamati ulama rusak itu naik masjid no barang ora wajib. Sing ora wajib dan tetap ora wajib. Itu jadi ruwet. Gara-gara wajib jawab, dia ini mesti milih salah sitok. Gustur atau Habib Rizik. Nak milih Gustur gedingi FBI, nak milih Habib Rizik gedingi N. Itu wali di Sweden. Mula ikut usum nak rasa tak nama, sweeping, malah, berani dua sweeping. Abi prinsip kau tu ya, kau senar ya, kau cembelok pengacara kau dan gol dan kustur ya, kau sekeren nama, sweeping, malah. Jadi kau tak takut itu, duper takut mulai tu wajib kau. Ibadat wajib dan aja rawat jauh, rawat jauh. Takut jangan seorang yang benar tak jawab, itu yang wajib tu nak takut. Karena ini jadi khayat itu wajib tahu. Murah wajib, aku wajib. Wajib. Jadi termasuk efek. Saat pemimpin itu terbiasa mentemakan sesuatu yang dibawa oleh zaman, itu nanti uang melenceng ke orang hati. Mereka uang lebih asik bakas partai politik, bakas fenomena Islam. Sementara atau bakas hidup Islam. Rupanya Quran apa? Itu yang ikut berusaha. Mulai pulau menguatak mentradisikan bakas tema Quran hati. Supaya kita jaga tradisi terus, mansana sunatan apa? Hasanat. Kayak tadi kalau nyebut tanah kaku, tanah salu, tak ini ngubahin di kumulumah. Bahwa dengan nikah, maka terjadi martabat. Kalau terjadi martabat, maka Nabi ngendikan tak ini ngubahin di kumulumah. Maka saya bangga. Apa susahnya misalnya kita sebagai ulama mengkampanyakan pentingnya nikah, betapa jeleknya zina. Karena dengan nikah anak bermartabat. Dengan bermartabat berarti berpotensi sejahtera. Tapi dengan zina anak menjadi janda, berpotensi nelongso. Apa susahnya sih kita sebagai ulama sering mengkampanyakan apa yang dikampanyakan Quran? Daripada kita kampanye, pilih si A karena negara akan baik, pilih si B karena negara akan. Kon kampanye Quran pilih, kon kampanye pilihan gubernur, fatayra karu, karu. Lu biasa ngajinya terbuka. Kita ini lama model apa? Nak jadi jurkam kape lo, pas jadi juga anjala lain ngontak ngantuk. Ini kan, lo kalau biasa ngeritik ya ini. Ini jenengan oleh rasi lo, nak kampanye rape lo, orang asing ngontak. Gubernur, bupati yang kita pilih, orang mesti bener kita kampanye berapi-api, sementara melangkau anonga, pangok. Ya itu tadi, kita harus berani mentradisikan dari baru-baru. Kalau ngaji itu tak ilmu ini tenang, tapi kalau gak sinau, gak sholat, gak sepenuh hati. Karena saya takut nanti suatu saat hidup saya itu bilang salah satu kandidat tak kenali, pas melamporan ngantuk, pas kampanye bupati nopo, semangat. Itu kan lucu, cuman kalau ada kisah pengiran nak lor, ha, orang kurang ajar, demi aku mau tak ngantuk, demi aku orang ngantuk, nak apa pengiran nopo, kalau ada yang jawab. Tapi nak kalau kata ini buatan, demi Quran gak ngantuk, demi ngantuk, tak beri kan, cuman kalau keluar kok. Dan saya yakin mau harus begitu. Paham ya, ini kalau cerita, karena masalah pemimpin yang dipimpin dibangkat nanti ke detail ini. Sampai kolat uklahum liulahum, kolat uklahum nopo liuk, liuk roh. Karena gajah akibatnya, wow, mantana sunatan hatanatan, atau mantana sunatan nopo, saya. Bukan keluar terus ada. Innal ladzina sa'tamu ngakaita gabu kang mendustakan sapa alladzina fi ayatina kelan kita pro ayat kita. Waktak baru lan padha sombong sapa alladzina etakab baru. Tegese sombong sapa alladzina anda saking ayat ini. Fa'al minum mongkara iman sapa alladzina fi hadlan ayat. Iku la tufattahu lahum. Iku ra dibuka lahum kedhi alladzina apa abwa bisama'i apa pira-pira lawange langit. Iza uri janali kali dan unggah nopo fi arwati jini apa ruh-ruhi alladina ilai lamarin sama badal mauti sause kematian fayu batu mongkot jendun nopo biha ikilah arwah ilah siji ni marin roko siji bisilah si mu'mini klan berbeda ni mu'min fatuh sahu mongkot jen buka apa adabu sama lalu marin mu'min wais adulan dan unggah nopo bi ruhihi apa ruhi mu'min ilah sama isab ya marin lani ketujuh. Kama kau sini berkoro warut datang semua kau kumafi haji sini dalam hati. Walayat kuluna lan orang bakal nunggu sopa ala jina. Maksudnya tiang sing sombong kok. Aljan nata ing suarga. Hatta ya lijal lijal malusi sambil siap. Hatta ya lijal hingga isomlo buo ku aljan melopo unto. Eyan kulat sisi isomlo buo ku aljan melopo unto fi sambil siap ing dalam lubangi jarum. Takbil ibroti tegese lubangi apa jarum. Wawa tebuhulul jamal fi sambil siat atau wulujul jamal fi sambil siat berbunyi untuk segini lubang jarum wawir mungkin, ini kurang mungkin saya kata mongkau kaya mongkau nuduhulul humtem lebuni ala dina kajadu di ayat ini wakadali kalan iba mongkau mongkau nukabe wakadali kal jajak nasi mata insun al mujrimina yang biro kurang sing disobil kufri sebab kekafiran lagum min jahannam mihadu lagum min tetap kedewong ake min jahannam sangin rokok jahannam mihadu utawi lemak, efirosin dikasih lemak, lemak songko api maksud. Wamin fauti, melang sangking diure wong-wong rokok ini dicerita. Lahum lagi tetap kebe ahlun nar, min jahan nama tangi jahan nam, mihal genutai lemak, efirosin. Wamin fauti, melang sangking diure ahlun nar, huwasin, utawi tutup. Astiatun, dikasih pira-pira tutup, minanari sangin rokok. Utai huwas ujam uho siatin, ujamai lapat wasya. Watan minuhu te tanmine huwasin, iku iwadun, iku iwadun itu jadi kegentenan menalya isangin ya al-mahdufati yang kan kedua waka dari kalan ikan mungkono-mungkono kabe nasi malas yang sun al-zolimina yang kura-kura wong dolim waladzina amanu te wong sing iman wa amri sholihat muktadarun wa kaululana kallifu nafsan illa usah iku rabatal nopoli merdi-merdi yang sun nafsan yang awa-awaan illa usah kecuali yang kemampuan nafsan tokot aha, tegese yang kemampuan nafsan minal amali sangin amal utawi dawa lanukal ifunaksan ilawus aha iku ikhtirodun itu jumlah mutarito benalu antaranya mutada mutada waladzina amal wa amin sholihan khobar hukang utai khobari mutada iku ngene ula ika ashabil jannah ula ika utai mengkono-mengkono kabe iku ashabil jannah iku penduduk swarga hum utai ula ika fi yang dalam jannah iku khalidun iku langgeng kabe di wong sing iman lan ngakoni amal sholah iku sobat ning swarga langgeng. Iki ayat iki sementara. Kena wis ning swarga wana jana lan jabut ingsun mak ing perkara fi sudurihin tak ing dalam atine alladzina. Min hillin saking berhenti atau kebencian sikben iki berhenti. Karena kang ana posisi kebenau antara ahli jana di dunia ing dalam dunia. Jadi kowe gedeng kiai A, kiai A gedeng kowe. Padha gedeng ning dunya sampeyan mau padha mlebu swargane. Jadi jare guru kula, jare Mbak Mun niku iku nunjukno nek wong saleh lae iso gedeng-gedengan ning dunya. Mergo sifat gedeng-gedengan dijabute pangeran sampeyan ning swarga. Mane gak apa-apa PKB gedeng PKNU, PKB loro gedeng-gedengan ora apa-apa. Sampeyan nek padha mlebu swargane lagi dijabut. Belum pernah wajib pengirang ini dikali warna jana mafi sudurihim mingkir. Jadi dijabuti sifat berhenti total tahu saya kode-kode ini suar artinya ini benar gedeng sidik-sidik kurang masalah menurut ini ke ayatnya sorry. Jadi warna jana mafi sudurihim mingkir sidin karena benar sidin kasus Aisyah di mebus warga Ali di mebus warga senada itu Ali dan Aisyah tahu tukar tukar. Tidak apa-apa, itu tidak masalah. Apalagi era sekarang, tukaran kita bermartabat. MLB dilawan MLB. Mau kita tukarannya bermartabat. Kejaksaan dilawan pengadilan MA. Mahkamah apa? Jadi kita tukaran saya bermartabat. Jadi paham ya, jadi nasib pengiran wong kodoh HPE melibus warga. Lihat sifat saling kebencian kok dijibuknya ngenteni nak wis kodoh-kodoh ini. Artinya dia nanti jari nak ning dunia urung tiga dijabut, melalui cek pertentangan ini dikurung apa? Dijabut melalui sebuah melalui orang takut, iya itu kan itu sebuah, orang-orang itu sebuah karena ngaji Quran mulai cili, orang alih diwara aja sebuah, berkata itu dari mana aja nama, habis itu turun apa? Itu sunai pengeran, geding-gedingan sidik-sidik, mari gaul ini murid mari gaul, sama ada yang dimusahkan, jadi kegiatan sama ada kok kritis ya. Nah, ya, saling menghujat, saling mengkritisir. Jadi sama ini kok inflek macam. Wajib senapai pengiran mana aja anak nabo, mafi susurin nabo. Dijabuti sifat kebencian, sausnya bodoh-bodoh neng. Artinya zaman itu orang tidak. Tak apa pengiran, menjabut bereng mesti. Ya tuh bereng itu aku. Mau baca nabo nabo, neng tuh. Tadiri kanggo makum intas jin, sangi misor-misor jenah, tak tak suri. Sani sore gedung-gedung meja nopo alanggar biro-biro sungai. Waka warulang kodong ucap sopa ahli jenna indal istiqrori nalikane was netap via mana zidim in dalam tempat-tempat ahli jenna. Ngucapi alhamdulillah. Alhamdulillah iskabene puji lillahi maring Allah Allah dikang hadana kang midina sopa ladina in kita. Lihat al amali maring ikila amal Allah dikang hadana kang utawiki ujaiza ugupi walasi amal. Niki bertauhid. Wa ma kunna lina hdaji ala wala an hadana Allah. Wama tunalan orang-orang kita wilinah dadia supaya nopo hidayat kita laulah anhadana umpamu orang nunggik nona yang kita sopa Allah kudifat dan buang ngopo jahabu laulah apa jahabu laulah li dila lahima toli dala lahima krono oleh nunggik nopo perkara kobrahu kang sejurungi jawab alih in atas dijawab lako dijahat rusul robbina bilhak teman-teman teka apa rusul robbina biro-biro utusani pengiran kita bilhaki kelahan wanu bilang kodoh dan panggil sopa ahli jannah an ing sune kelakuan mukhaffafa dan mukhaffafa an lalu dikse saat menaik kelakuan al mufassirat dan utawa an iku nafsiri fil mawadil khamsa ing dalam pandunan sing limo diundang utawa diundang diceluk til antil kumul jana saat temennya mengkong-mengkono suarga iku uris tumuha iku den warisi sirokabe hain jana bimas beberkoro kuntung kamano sirokabe utak maluna yang melakoni sirokabe. Nah ini mohon sore dia ayat ini. Jadi dijabuti sifat orang cocok kebencian sausnya melebu suarga. Jadi ini itu yang keding-kedingan sidik-sidik itu bahasa iya itu nur wah.